Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para thorabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang baru saja kita lewati, kita membahas tentang hamzah wasal. Nah, membahas tentang pengertiannya, bentuk hamzah wasal, kemudian pembahasan terakhir tentang tempat-tempat hamzah wasal. Dan disebutkan tempat hamzah wasal terbagi menjadi dua, ada tempat-tempat qiyasi dan satu lagi tempat-tempat yang sama'i. Nah, tempat-tempat hamzah wasal yang qiyasi ada 7 tempat. Nah, yaitu yang pertama kepada fi'il, ya kita sebutkan dari fi'il yang terkecil ya, dari fi'il madi fi'il amr sulasi. Pertama fi'il amr sulasi, kemudian pada fi'il madi khumasi, nam, dan fi'il amrnya dan masdarnya. Lalu pada fi'il madi sudasi, dan pada fi'il amrnya dan pada masdarnya. Nam, ada 7 tempat. Nam, pagi ini kita lanjutkan pada tempat-tempat, pembahasan tempat-tempat sama'i untuk hamzah wasal. 6. Tempat-tempat sama'i hamzah wasol. 6. Walau mu'alib habidahullah. B. Tempat-tempat sama'i hamzah wasol, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada kata-kata yang terbatas, yang sudah termaktub pada literatur-literatur bahasa Arab. Tempat-tempat hamzah wasol sama'i yaitu pada isim yang 10. 6. Yang pertama pada isim yang 10, yaitu ismun artinya isim, istun pantat, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, ibnumun anak laki-laki, imruun laki-laki, imroatun wanita, isnani dua untuk mudzakar untuk laki-laki, isnatani dua untuk muannas perempuan, aimanullah atau aimanullah, 6, sumpah ya demi Allah. 6, itu 10 isim yang sama'i. 6, artinya isim-isim ini terbatas pada 10 isim yang barusan dibaca. Yang isim-isim ini sudah ditentukan oleh orang Arab, sudah termaktub dalam literatur-literatur mereka bahwasanya pada 10 isim ini ada hamzah wasalnya. Kita tidak bisa menambahkan pada isim yang lainnya. Nah, berbeda dengan yang qiyasi. Kalau yang qiyasi, yang qiyasi ini jumlahnya bisa tidak terbatas. Selagi sesuai dengan wazannya, maka kata yang lain bisa dimasukkan, bisa dikategorikan masuk dalam hamzah wasal selagi satu wazan masih. Kalau yang sama iya, hanya terbatas pada yang disebutkan tadi. 6. Yang tempat kedua pada isim musana bentuk 2 untuk 7 kata yang pertama. Isim musananya bentuk 2-nya. Ismun menjadi ismani, istun menjadi istani, ibnun ibnani, ibnatun ibnatani, ibnumun menjadi ibna ibnamani. 6. Kemudian imruun menjadi imroani, imroatun menjadi imroatani. 6, itu ya bentuk duanya dari yang 7. 6. Adapun yang ke 8, 9, 10 tidak ada bentuk duanya. Kenapa? Karena sudah bentuk 2. Yang isnani sudah bentuk 2, isnatani juga bentuk 2. Isnani untuk mudzakkar, isnatani muannas. Nah, 6. Imanullah bentuk sumpah sehingga tidak perlu dimusanakan. Barakallahu fikum. 6. Tempat yang ketiga dari tempat sama'i adalah isim mansub. isim yang dinisbahkan kepada isim, yaitu isim dimansubkan. Mansub itu isim yang diberi ya tasdid, ya nisbah. Bab ini ya, bab nisbah, kitab sorob yang sudah kita pelajari di kitab Al-Mumti'. Nah, kita sudah membahas tentang bab nisbah, bab nasab. Nah, ini maksudnya. Nah, di halaman berapa itu yang bab nasab? Yang bawa kitab sorob. Ya. Jadi bab mansub ini, bab nisbah ini masuk dalam bab nasab yang telah kita pelajari di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib, yaitu isim yang berakhiran ya tasdid. Beri ya tasdid ya untuk menunjukkan nisbahnya kepada isim sebelum kemasukan ya tasdid tersebut. Barakallahu fikum. Seperti Ahmadu menjadi Ahmadiyun, Muhammadun menjadi Muhammadiyun, Islamun menjadi Islamiyun. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya. Isim ketika dinisbahkan maka tetap hamzahnya hamzah wasol. Ismun menjadi ismiyun, atau kalau mu'anas, kalau nisbahnya kepada mu'anas menjadi ismiyatun. Nah, seperti pada contoh jumlatun ismiyatun mausulismiyun, jumlatun ismiyatun atau mausulismiyun. Atau kalau beral al jumlatul ismiyatu al mausulul ismiyu. Halaman berapa Mas Afif? 124, bab nasab di halaman 124 di kitab Al-Mumti'. Nah, bisa di murojaah. Kemudian berikut ya. Pada kata al-batta. Pada kata al-batta, ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat hamzahnya wasol, yaitu al-batta. Juga ada yang berpendapat hamzahnya qati, al-batta. Kalau wasol berarti hamzahnya tidak dikasih tanda kepala ain. Kalau yang berpendapat qati, dia menulis hamzah dikasih kepala ain. Barakallahu fikum. Nah, itu ya tempat-tempat yang sama'i. Barakallahu fikum. Berikutnya kita masuk ke yang keempat. Harokat hamzah wasol. Hamzah wasol dalam penulisan bakunya ditulis tanpa diharokati dengan doma, fathah ataupun kasroh. Meskipun ketika dibaca di awal pembicaraan, dibaca dengan salah satu dari harokat di atas. Ketika mengucap hamzah wasol di awal kata, awal pembicaraan, maka hamzah wasol itu diucap dengan salah satu dari harokat di atas, yaitu dengan harokat doma, fathah atau kasroh. Namun dalam penulisan tidak boleh ditulis ada harokat. Hamzahnya dikosongkan dari apapun, dari harokat apapun. Cara pengucapan hamzah wasol ketika dibaca di awal kata ada tiga cara. Yang pertama, dibaca dengan harokat fathah. Dan ini terjadi pada dua tempat. Yang pertama pada hamzah wasol pada al. Yang kedua hamzah wasol pada Emanullah. Emanullah ini bisa dibaca fathah, dan ini yang sering atau yang masyhur ya, bisa juga dibaca kasroh, yaitu Imanullah. Itu Imanullah bisa dibaca fathah, bisa juga dibaca kasroh. Kalau Imanullah itu dibaca fathah, maka mimnya di doma. Aimanullah. Aimu. Kalau dibaca fathah maka mimnya di doma. Aimunullah. Itu menurut salah satu pendapat. Pendapat yang lainnya mengatakan bisa doma bisa fathah. Maksudnya ada yang menyatakan kalau dibaca fathah maka harus doma mimnya menjadi aimunullah. Namun mendapat sebagian ulama lain mengatakan boleh dibaca fathah, boleh dibaca doma, yaitu aimunullah ataupun aimanullah. Dan kalau dibaca kasroh, imanullah, imnya boleh dibaca fathah dan kasroh. Jadi berselisihnya di yang fathah ya. Nah, yang fathah berselisih. Kalau dibaca fathah, ada yang mengatakan mimnya dicema, ada yang mengatakan mimnya dibaca fathah. Kalau dibaca kasroh, nah, maka mimnya bisa dibaca fathah ataupun doma. Nah, syahidnya minimal antum mengerti bahwasanya mim itu ada yang baca fathah, ada yang baca doma gitu. Yang kita tulis di buku mimnya dibaca fathah, Aimanullah. Nah, berikutnya ya, selesai dari harokat yang pertama untuk hamzah wasl, yaitu harokat fathah. Ini terjadi pada al dan Aimanullah. Al seperti al-kitabu asy-syamsu, al-qalamu, al-waladu, nam, al-madrasatu, al-masjidu, dan lain sebagainya. Dari isim-isim yang kemasukan al, alnya ini boleh al-ma'rifat, boleh al-jinsiyah. Nam, al-ma'rifat seperti kitabun menjadi al-kitabu misal, atau al-za'ida seperti yazidu menjadi al-yazidu, fadlun menjadi al-fadlu kalau nama orang al-za'ida, atau al-jinsiyah seperti insanun menjadi al-insanu. Nah, rojulun menjadi ar-rojulu, bisa. Dan semisalnya segala macam al, al tersebut adalah al hamzah wasol yang dibaca fathah. Nah, yang B sekarang dibaca dengan harokat doma, yaitu jika huruf ketiga kata fiil, jika huruf ketiga fiil, maksudnya hamzah wasol yang terdapat pada fiil ya, hamzah wasol yang terdapat pada fi'il. Fi'il apa? Pada fi'il sulasi yang fi'il sulasi yang amarnya, atau fi'il khumasi yang madi dan amar, atau fi'il sudasi yang madi dan amar, gitu kan? Nah, jika huruf ketiga fi'il-fi'il ini berharokat doma asli, nah maka hamzah wasolnya dibaca doma ketika berharokat doma asli, seperti apa? Uktub. Huruf ketiganya berharokat doma asli, uktub. Uktul. Begitu juga uktul, huruf ketiganya berharokat doma. Uktub, udhul, uktul. Nah, kalau kita kembalikan ke fi'il mudore ya, uktub dari apa? Taktubu. Uktul dari taktulu. Udhul dari tadhulu, gitu kan. Nah, jadi antum lihat pada fi'il mudoreknya, kalau mudoreknya ainnya dibaca doma, maka huruf ketiganya doma pada fi'il amr. Kalau ainnya dibaca fathah seperti taftahu, maka pada fi'il amr huruf ketiganya fathah, iftah. Kalau huruf ketiganya, kalau pada fi'il fi'il mudorek ainnya dibaca kasroh seperti tajlisu, tadribu, maka pada fi'il amr dibaca kasroh juga. Maka dibacanya apa? Idrib, iftah yang fathah tadi. Nah, yang sekarang kita bahas pada yang huruf ketiganya doma, seperti taktubu, taktulu, ut, tadhulu, maka menjadi uktub, udhul, uktul. Nah, kemudian contoh fi'il yang lain, uftutiha. Nah, ini dari fi'il majul, majul dari iftataha. Iftataha kita bikin majul menjadi uftutiha, huruf ketiganya doma. Uftutiha huruf ketiga doma. Maksud di sini huruf ketiga pada pada fi'il amrnya ya. Hamzah wasol dianggap huruf pertama, fa'nya huruf kedua, ta'nya huruf ketiga. Uftutiha. Nah, ketika huruf tiganya doma, maka hamzah wasol dibaca doma, uftutiha. Istafhama fi'il madi maklum, kita bikin majul menjadi ustufhima. Huruf ketiganya doma, maka hamzah wasol dibaca doma, ustufhima. Ugzu huruf ketiganya doma. Nah, ini fi'il amr. Dari goza yakzu. Fi'il amr madzum ala hadfi harfil ilah. Madzum tandanya dibuang huruf ilat. Ada wawu yang dibuang. Nah, ya, berikutnya. Jika kata tertentu mengalami perubahan i'lal pada huruf ketiganya, asalnya doma berubah menjadi kasroh, maka hamzah wasolnya tetap dibaca doma. Seperti ugzi. Nah, ugzi ini untuk perintah kepada siapa? Perempuan ya, karena fa'ilnya di situ ya, yang menunjukkan kepada perempuan. Ugzu, ugzuwa, gitu kan? Tasrifnya ugzu, ugzuwa, ugzu, wawu, ugzi, yang untuk antinya. Nah, barakallahu fikum. Asalnya ugzi di sini ugzuwi, asalnya ugzuwi. Nah, kemudian terjadi iklal sehingga apa? Wawunya dibuang menjadi ugzi, asalnya asalnya ugzuwi. Berarti harokat kasro pada zai di situ bukan harokat asli, namun harokat arido muncul karena iklal. Nah, ketika itu dibacanya tetap doma ugzi. Nah, ini pendapat yang masyhur. Pendapat lain membolehkan membaca kasro ketika seperti ini. Kita baca apa? Igzi. Boleh baca ugzi, boleh dibaca igzi. Nah, C, dibaca kasro pada semua kata berhamzah wasol yang tidak termasuk pada ketentuan di atas. Nah, dibaca kasro pada semua kata yang berhamzah wasol yang tidak termasuk pada ketentuan di atas. Maksudnya bukan hamzah wasol yang ada pada al, bukan pula hamzah wasol pada imanullah, bukan pula hamzah wasol yang terdapat pada fi'il yang huruf ketiganya doma. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, dibaca apa? Dibacanya kasro. Dan harokat kasro pada hamzah wasol adalah harokat asal, harokat asli. Nah, contohnya apa? Di situ ismun, nah, dibaca kasro. Isnani, iftah, idrib, imsi, irmia. Catatan, jika kata tertentu huruf ketiganya dibaca doma arido, bukan asli harokat huruf ketiga, namun doma ini datang karena harokat penyesuaian dengan wawu jama'ah, maka hamzah wasolnya dibaca sesuai dengan harokat asli pada huruf ketiga tersebut, seperti nam, imsu, irmu. Nam, imsu, irmu. Asalnya imsiyu, irmiyu. Nam, sayidnya apa? Huruf ketiga yang dia itu doma, imsu, ya, huruf pertamanya hamzah wasol, huruf kedua mim, huruf ketiganya sin, doma. Atau yang bawahnya irmu, huruf pertama hamzah wasol, huruf kedua mim, huruf keduanya ro, huruf ketiganya mim, yang doma. Nam, di situ doma ya. Kalau dalam pembahasan yang baru saja kita lewati, kalau huruf ketiganya doma, kita mendoma gitu kan? Iya. Nah, di sini kenapa enggak kita baca doma? Karena melihat kepada asli. Aslinya itu bukan doma, namun aslinya kasro. Sehingga hamzah wasol tetap dibaca kasro. Nah, karena iklalnya itu, asalnya itu dia berasal dari imsiyu, huruf ketiganya kasro. Irmiyu, huruf ketiganya mimnya kasro. Nah, karena terjadi iklal, lalu apa yang terjadi? Huruf ilat yang berupa ya tadi dibuang. Nah, sehingga menjadi dibuang ya. Dibuang kemudian harokatnya dipindahkan ke huruf sebelumnya. Huruf ilatnya dibuang yaitu ya-nya dibuang. Harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya yaitu dipindah ke sin dan mim. Insya Allah lebih jelas ketika membahas sorob di bab iklal ya. Nah, warakallahu fikum. Ya, alhamdulillah selesai dari pembahasan hamzah wasol. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita tambahkan faedah. Karena waktu masih tersisa ya. Kita tambahkan faedah tentang tempat-tempat sama'i hamzah wasol di isim yang 10 tadi. Nah. Barakallahu fikum. Ismun yang tadi disebutkan tempat pertama adalah ismun. Nah. Kata ulama, ismun ini berasal dari simbun atau sumbun. Nah, berasal dari, lihat papan tulis, simbun atau sumbun. Nah, ini asalnya. Nah, ini menurut pendapat ulama ahli Basra. Ulama Basriyun ya. Adapun menurut ulama ahlul Kufa, ulama Kufiyun, para orang Kufi, mengatakan asalnya adalah wasmun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang mengatakan simwun dan sumwun ini, mereka berkata wawunya dibuang. Nah, lalu terjadi perpindahan harokat sinnya jadi sukun, sehingga apa? Gak bisa dibaca sin sukun kemudian mim, didatangkanlah hamzah wasal agar bisa diucap menjadi ismun. 6. Barakallahu'alaikum. Dan ulam ahlul kufah juga ketika mereka berkata wasmun, mereka berkata asalnya itu wasmun, lalu setelah itu terjadi permindahan letak huruf, yaitu fa-nya berubah menjadi lam. 6. Sehingga menjadi simbun atau sumbun tadi. Lalu setelah itu wawunya dibuang. Wawunya dibuang sehingga ya antum lihat wasmun ya, menurut ulama ahlul kufah wasmun kan terjadi perubahan letak huruf. Nah, yaitu apa? Fa kalimah yang huruf pertama ini dipindah ke belakang jadi sin, mim, wawu. Nah, kemudian kata mereka terjadi pembuangan lam kalimah yaitu huruf terakhir. Nah, maka menjadi sin dan mim. Nah, ketemu pendapatnya sama dengan ulama ahlul Basrah. Setelah itu dikasih hamzah wasal. 6. Kemudian tentang istun. 6. Istun asalnya satahun. Istun hamzah wasal di situ hamzah isim-isim yang berhamzah wasal, hamzah wasalnya tambahan ya. 6. Istun berasal dari satahun. Ada lam, kalimah yang hilang. 6. Ketika haknya dibuang terjadi pentaskinan pensukunan sin, maka tidak bisa dibaca. Datangkanlah hamzah wasal menjadi istun. 6. Apa buktinya kalau istun itu berasal dari satahun? Buktinya ketika dijamak mengucapnya astahun. Nah, ketika jamak mengucapnya astahun jamaknya, karena jamak itu mengembalikan kata kepada aslinya. Seperti apa? Ibnun berasal dari banaun. Ketika dijamak menjadi abnaun. Atau akhun dari akhawun, ketika jamak menjadi ikhwatun, wawunya keluar. Dan yang semisalnya. Nah, astahun atau ketika ditaskir, tasir juga mengembalikan kata kepada aslinya. Tazkirnya istun sutaihun atau sutaihatun. Ya. Itu yang berkaitan dengan istun berasal dari apa? Astahun. Dan istun ada atau dalam istun atau setahun ini ada tiga bahasa ya. Arab ada tiga bahasa, ada yang menyebut istun. Nah, ada juga yang menggunakan kata yang lain yaitu satun, ada juga sahun, artinya sama yaitu pantat. Dan istun, satun, sahun, ada tiga bahasa yang masuk dalam asmaul, yang masuk dalam apa ini yang berhamzah wasal yang istunnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya tentang ibnun sekarang. Ibnun, ibnatun dan ibnumun. Nah, yang ibnun asalnya banayun atau banawun. Banawun atau banayun asalnya. Ulama ada yang menyebutkan asalnya banawun, ada juga menyebutkan asalnya banayun. Dan banyak yang menguatkan pendapat bahwasanya asalnya adalah banawun. 6. Yaitu apa yang hilang? Yang hilang wawonya. Yang hilang. Kemudian ibnatun, ibnatun mu'anas bagi ibnun ya. Ibnun mudzakkar, ibnatun mu'anasnya. Ada tambahan ta yang menunjukkan mu'anas. Lalu yang kelima ibnumun. Ibnumun di situ dari ibnun ditambah mim. Mim di situ tambahan untuk lil mubalago wa taukid, untuk menunjukkan perkara lebih dan penegasan. Seperti pada kata zurkum. Zurkum Ini dari asrok. Asroku. Asroku. Apa arti asroku? Hah? Biru ya. Asroku yang biru, ya kan? Nah. Ada tambahan mim pada asroku, namun bacaannya menjadi surkum. Surkum. Nah. Apa artinya siddatul surqa yaitu sangat kuat birunya. Nah, demikian juga pada ibnun, ada tambahan mim untuk menunjukkan taukid dan mubalago. Nah, ketika ada tambahan mim ibnun ini, nah, i'rabnya ada dua pendapat. Ketika ada tambahan mim, kita baca apa tadi? Ibnumun ya. Ibnumun atau ibnamun. Nah, lihat di sini. I'rabnya ada pendapat pertama mengatakan i'rabnya hanya pada mim, hanya pada mim. Yaitu dibaca apa? Hadab namun. Hanya pada mim. Itu. Kemudian ra'aitu naman. Satu lagi apa? Marartu bib namin. I'rabnya pada mim. Hadab namun ra'aitu naman marartu bib namin. Berarti apa? Nunnya dibaca fathah. Yang mengalami perubahan pada mimnya, baca doma, fathah atau kasrah tergantung kedudukan dalam i'rab. Pendapat kedua mengatakan i'rabnya pada dua huruf, yaitu pada nun dan mim. Nun dan mim. Yaitu ketika rafa' dibaca hadab numun. Hadab numun. Ketika mansub dibaca ra'aitub naman. Ketika majrur dibaca marartu bib nimin. Marartu bib nimin. Nah. Itu, ini pendapat kedua. Nanti ketika antum mendengar siapa yang membaca seperti ini, antum sudah mengerti ya. Kenapa? Karena ada pendapat yang begitu dalam i'rab, ada ditempatkan di dua huruf. Nah. Jadi bisa membaca hadab namun, ra'aitub naman, marartu bib namin, atau dengan i'rab yang pada dua huruf terakhir, yaitu apa? Hadab numun, ra'aitub naman, marartu bib nimin. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan ibnumun. Sekarang masuk ke imru'un. Nah, yang ke enam ya, imru'un sekarang. Nah, imru'un yang ketujuhnya imro'atun. Jadi pada ibnun apa asal katanya? Banawun menurut pendapat yang kuat kan? Dibuang wawu, kemudian terjadi pensukunan huruf-huruf ba. Asalnya banawun, dibuang wawunya, lalu terjadi pensukunan huruf ba, sehingga enggak bisa dibaca, ditatakan hamzah wasal. Nah, hamzah wasalnya tambahan. Nah, imru'un dan imru'atun. Nah, sekarang 66. Nah, di situ tidak terjadi pembuangan huruf seperti yang disebutkan pembuangan pada isimun, satahun, banawun. Nah, ada pembuangan huruf kan? Nah, kalau ini enggak terjadi pembuangan huruf. 6. Ilahnya di situ ditatakan hamzah wasal pada imru'un dan imru'atun. Ilahnya karena dari sisi yang lain, bukan dari sisi pembuangan huruf, yaitu dari sisi harokat idba. Harokat idba. Kenapa? Karena harokat roknya itu mengikuti harokat huruf terakhir. Harokat roknya. Untuk melihat imru'un gitu ya. Nah, ini imru'un, harokat ro'nya ini bisa dibaca doma, fathah, bisa juga dibaca kasroh, mengikuti huruf terakhir. Sehingga dalam i'rab kalau kita baca marfu, hadamru'un, ro'nya dibaca doma. Kemudian kalau mansub, ro'nya dibaca fathah, kita ngucap ro'aitum ro'an, ro'nya dibaca fathah. Atau marartu bimri'in, ro'nya dibaca kasroh. Nah, dalam tulisan antum melihat huruf terakhir yang dia tuh hamzah, hadamru'un ditulis dalam bentuk doma, dalam bentuk wawu kan, hadamru'un. Hamzah yang di akhir kata ditulis di atas wawu. Kenapa? Karena harakat sebelumnya doma. Kemudian ketika mansub ra'aitum ra'an, nah, ditulisnya dalam bentuk alif, hamzahnya ditulis dalam bentuk alif, hamzah yang terakhir. Kenapa? Karena harakat sebelumnya fathah. Kemudian marartu bimri'in, hamzah terakhir pada imri'in ditulis dalam bentuk ya, dibikin alif bengkok atau ya, kemudian di atasnya dikasih hamzah. Nah, kenapa? Karena harakat sebelumnya kasroh. Nah, dan ini nanti pembahasannya pada apa? Pada pembahasan hamzah mutatorifah, ya. Bagaimana cara menulis hamzah yang ada di ujung. Nah, dan kaidahnya apa? Hamzah yang ada di ujung melihat pada huruf sebelumnya, melihat harokat huruf sebelumnya. Nah, kalau harokat huruf sebelumnya doma ditulis di atas wawu. Kalau harokat sebelumnya fathah ditulis di atas alif. Kalau harokat sebelumnya kasrah ditulis di bawah ya atau di atas ya. Ditulis apa? Ditulis di atas ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau kemasukan al pada imru'un atau pada apa? Imra'atun. Kalau imra'atun itu, imra'atun berarti mu'anasnya imru'un. Imru'un mudhakar. Kalau imra'atun mu'anasnya. Lihat, kita baca, kita bahas dulu yang ketujuh ya. Yang ketujuh apa tadi? Imra'atun yang ketujuh ya. Imra'atun yang ketujuh. Imra'atun yang ketujuh. Nah, yang keenam tadi imru'un. Imra'atun ini mu'anas dari imru'un. Karena itu imru'un dibaca diartikan laki-laki, imra'atun diartikan perempuan kan. Nah, kalau imru'un kita tulis huruf terakhirnya hamzahnya di atas wawu. Kalau imra'atun ditulis di atas alif. Nah, kenapa? Karena harakat dia fathah, harakat sebelumnya juga fathah. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan imru'un sama imra'atun ini, perhatikan, imru'un sama imra'atun ketika kemasukan al, hamzah wasalnya dibuang. Sebab hamzah wasal pada imru'un dan imra'atun itu tambahan. Tambahan dia. Nah, asalnya apa? Mar'un. Dan asalnya mar'un. Kalau untuk mudzakkar, kalau mu'anas mar'atun. Nah, antum sering mendengarkan mar'atun ya. Itu berarti kalau ngucap mar'atun, kalau ngucap mar'atun berarti dia itu ke asalnya. Mar'un juga ke asalnya. Kalau ngucap imru'un atau imra'atun sudah terjadi pemberian hamzah wasal. Nah, ketika ada hamzah wasal dalam rangka apa? Dalam rangka harokat itba tadi. Dalam rangka harokat itba itu apa? Ro'nya mengikuti harokat hamzah. Dalam rangka apa? Ro'nya agar bisa mengikuti harokat hamzah. Sehingga ro'nya bisa dibaca doma seperti hadamru'un, atau dibaca fathah seperti ra'aitumru'an, atau dibaca kasroh seperti marartu bimri'in. Nah, kalau kamu masukkan al pada imru'un atau pada imra'atun menjadi al-mar'u al-mar'atu. Al-mar'u al-mar'atu. Sering enggak mendengar al-mar'atu? Ya, al-mar'atu. Nah, itu. Bukan ditulis begini. Lihat. Al dikasih hamzah wasal, lalu mim, lalu ra, lalu hamzah. Atau setelah nyata. Nah, bukan gitu. Beda kalau ibnun. Antum lihat ibnun. Ibnun. Kalau masuk al gimana kita tulis? Nah, alibnu gitu kan. Ibnun alibnu. Ismun kalau kita masuk al gimana tulisnya? Alismu. ismun dikemasukkan al, maka kita masukkan hamzah wasal, lam, lalu hamzah wasal lagi yang punyanya sin, lalu mim gitu kan. Berarti pada alismu ada berapa hamzah wasal? Ada dua. Pada ibnun ada berapa? Ibnun menjadi alibnu, ada berapa hamzah wasal? Ada dua ya. Kalau mar'atun dan ala imru'un dan imru'un dan imra'atun kita masukkan al menjadi apa? Al-mar'u dan al-mar'atu. Ada berapa hamzah wasal pada al-mar'u? Satu. Malah al-mar'atu ada berapa? Satu. Nah itu ya, bedanya gitu. Jadi ketika dikasih al untuk imru'un dan imra'atun, hamzah wasalnya hilang. Yang ada hamzah wasal pada al-nya. Nah, kemudian apa sekarang ini? Isnani dan isnatani. Isnani untuk mudzakkar, isnatani untuk muannas. Nah, asalnya apa? Isnani dari sana, dari sana. Ada juga yang mengatakan dari finyun, ada dari sana, dari finyun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sekarang isnani tadi isnani dari sana atau sinyun, isnataninya mu'anasnya dikasih tak di situ untuk menunjukkan mu'anas, seperti mengucap ibnatun menjadi ibnatani atau ibnataini ya. Ibnatun, ibnun menjadi ibnatun, isnani menjadi isnatani ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ya, yaitu aimanullah. Menurut Imam Sibawai, aiman itu isim mufrad, berasal dari al-yumnu. Menurut ulama ahlul kufa, aiman itu jamak dari yamin. Nah, kemudian untuk aiman bisa dibaca lengkap seperti yang ada kita dapati, yaitu aimanullah, yang tadi bisa dibaca fathah atau kasroh ya. Kalau dibaca fathah, maka harokat mimnya dibaca doma gitu kan. Aimanullah. Pendapat lain mengatakan mimnya boleh doma, boleh fathah. Nah, kalau dibacanya kasroh, maka mimnya boleh doma, boleh fathah. Imanullah. Nah, itu kalau dibaca lengkap ada nunnya. Ada pendapat lain yang ada bacaan lain, yaitu dengan membuang nun menjadi aimullah. Nah, menjadi ini. Lihat aimullah. Nunnya dibuang. Aimullah. Nah. Kemudian ada juga yang membaca dengan membuang, setelah itu membuang lagi ya, menjadi amullah. Membuang ya-nya. Lalu ada lagi yang membuang hamzahnya menjadi mim sekarang. Nah, ketika menjadi mim ada dua bacaan. Boleh dibaca doma, mulla. Boleh dibaca kasroh, mila. Gitu ya. Jadi kalau antum dapati di kitab tertentu ada seperti ini ya, ya memang seperti ini. Misalnya antum dapatkan di sana cuman mulla, mila, atau amullah. Nah, memang itu ada dialek seperti itu. Nah, jadi dialek yang pertama apa tadi? Dibaca lengkap aimunullah atau aimanullah, atau dibacanya kasroh imanullah atau imunullah. Nah, kemudian bacaan yang kemudian apa, dialek yang berikutnya membuang nun menjadi aimullahi. Kemudian dialek berikutnya dengan membuang ya, setelah dibuang nun dibuang ya menjadi amullahi. Lalu pada dialek berikutnya membuang apa, hamzahnya menjadi mullahi. Lalu pada dialek berikutnya yang mim ini boleh dibaca kasrah menjadi milahi. Nah, itu yang berkaitan dengan faedah tambahan isim yang 10 tadi. Nah, isim-isim yang terdapat padanya hamzah wasal sama'i. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya hamzah ibtidaiyah terbagi menjadi dua, ada hamzah wasol dan hamzah qat'i. Untuk hamzah wasol adalah hamzah yang ada terlafatkan di awal kata ketika memulai pembicaraan dan hilang atau tidak terlafatkan ketika di tengah antar kata. Bentuknya apa? Menjawab soal dalam bentuk alif yang tidak boleh di atasnya dikasih tanda kepala ain. Kalau ada yang mau ngasih tanda, maka tandanya berupa kepala sod. Nah, kemudian tempat-tempat yang menjawab soal terbagi dua, ada yang kiasi, ada yang samai. Yang kiasi ada 7. Pertama pada fi'il amr yang sulasi, lalu pada fi'il khumasi, baik madi, amr ataupun masdarnya. Lalu pada fi'il sudasi, baik madi, amr ataupun pada masdar fi'il sudasi. Jadi ada 7 tempat ya. Lalu setelah itu hamzah wasal samai, ada pada 10 isim, yaitu ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imru'un, imra'atun, isnani, isnatani, sama aima nullah. Nah, kemudian pada isim musana dari 7 yang pertama, kemudian pada isim mansub, isim yang berya, nisbah, ya tasdid pada isim-isim. Nah, kemudian pada al, huruf ada pada al, tadi kelewat ya baca huruf. Hamzah wasal berikutnya ada pada huruf, yaitu pada al. Al itu ketika masuk pada kata, contohnya al-kitabu, as-sa'atu, al-ismu, al-qalamu. Sudah insya Allah ya. Lalu pada kata al-bata, yang al-bata ini diperselisihkan. Lalu harakat hamzah wasal boleh dibaca doma, boleh ada yang dibaca doma, afan, hamzah wasal ada yang dibaca doma, ada yang dibaca fathah, dan kebanyakan dibaca kasroh, karena itu harakat asli hamzah wasal. Nah, barakallahu fikum. Lalu setelah itu kita sebutkan tadi beda-beda yang berkaitan dengan 10 isim sama'i hamzah wasal, karena waktunya tersisa sehingga kita kasih tambahan faedah tadi. Nah, untuk pertemuan akan datang insyaallah kita masuk ke hamzah qat'i. Masuk membaca hamzah qat'i. Nah, di situ ada latihan, kalau antum mau ngerjakan silakan, terutama yang latihan bagian 2. Yang latihan bagian 2 halaman 18. Ismun dibaca ismun. Wasmun dibaca wasmun. Maksudnya apa? Antum disuruh nulis sesuai dengan ejaannya. Ismun dalam bacaan lisan apa? Hamzah wasolnya dibaca kasroh kan? Nah, dikasih kepala ain. Maksudnya apa kepala ain di situ? Maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya hamzah tersebut terbaca. Nah, adapun ketika di tengah antar kata wasmun, di situ ada wawu kan? Wasmun dibaca wasmun, hilang alif, hilang hamzah wasolnya, ya enggak? Kenapa kita hilangkan? Karena dalam bacaan kan enggak ada. Enggak boleh kita baca wa ismun. Nah, salah kalau kita baca wa ismun salah. Namun kita baca wasmun. Nah, antum disuruh nulis dari sisi apa? Secara bacaannya. Bukan secara tulisan. Kalau secara tulisan wasmun itu ditulisnya wawu, hamzah wasal, sin dan mim. Nah, itu ya. Kalau secara tulisan antum coba tolong tulis wasmun, berarti antum tulis wawu, hamzah wasal, sin dan mim gitu kan. Tapi kalau tolong tulis apa yang terucap, tereja, wasmun, nah, antum tulis wawu, lalu sin, sukun, lalu mim. Nah, yang diperintah di situ ditulis dari sisi apa? Dari sisi secara ejaan saja. Secara ejaan, bukan secara tulisannya. Nah, nanti yang nyimak online ikut ngisi yang ini, yang nomor 1 sampai 10 pada yang latihan kedua, nanti hasilnya boleh dikirimkan ke admin yang ada di grup bimbel WhatsApp. Nah, terutama yang umahat ya, dikirimkan. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan anjuran ini sekedar anjuran, artinya kalau enggak mengerjakan karena kesibukan dan sebagainya pun enggak masalah. Tapi yang semangat dan ingin dikoreksi betul apa enggak apa yang dipahami dari bacaan, cara membaca hamzah wasal secara tulisan gitu ya. Bacaan diwujudkan dalam bentuk tulisan benar apa enggak, silakan diisi kemudian dikumpulkan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ada salah ucap enggak tadi? Biar nanti luruskan, kadang-kadang salah ucap enggak sadar ya. Terburu-buru. Insyaallah enggak ya? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.